Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kondisinya sekarang agak berbeda, sedang hujan sehingga ya materinya yang ringan-ringan saja insyaallah. Kita ulang sekilas tentang apa yang sudah kita bahas secara global. Surat Al-Fatihah, kalau kita kaji secara sederhana, pengkajiannya sederhana, Al-Fatihahnya tidak mungkin disederhanakan. Tapi pengkajiannya bisa disederhanakan. Maka Al-Fatihah bisa kita bagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama dari awal sampai ayat 4 Malik Yaumiddin adalah jalan menuju pendekatan diri kepada Allah. Pertama kita memuji dengan mengingat sekian banyak kenikmatan yang tak mungkin dapat kita hitung. Maka kita ungkapkan segala puji bagi Allah. Dari kenikmatan yang tidak terhitung dan kita saksikan, dapat kita yakini demikian banyak kenikmatan yang tidak kita ketahui dan yang tidak kita saksikan. Karena itu kita ungkapkan Rabbil Alamin, Allah pengatur seluruh alam secara keseluruhan. Berbicara kenikmatan, mengarahkan kepada zat yang menciptakan Rabbil Alamin, bisa muncul pertanyaan, apa sasarannya Allah menciptakan manusia, menciptakan alam, dan sejauh mana kita membaca alam ini? Tentunya tidak mungkin dapat kita baca kecuali hanya sedikit saja. Tapi dengan adanya kita membaca sekian banyak kenikmatan dan kita tidak dituntut untuk tahu apa sasarannya Allah menciptakan semuanya ini, tetapi kita dituntut untuk beriman bahwa Allah menciptakan semuanya ini semata-mata karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah yang mencurahkan kenikmatan tanpa pilih bulu, semuanya makhluk mendapatkan karunia dari Allah. Itulah ungkapan Ar-Rahman. Kemudian kita juga diingatkan bahwa kenikmatan yang kita terima ini tidak lama lagi akan Allah ambil dan Allah ganti. Dengan cara apa dan bagaimana cara Allah mengganti dan dengan apa digantinya tergantung bagaimana kita memanfaatkan saat ini. Bila kita manfaatkan kenikmatan saat ini sesuai aturan, maka Allah ganti dengan yang lebih hebat, lebih nikmat, lebih lengkap, lebih sempurna. Bila tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka Allah ganti dengan yang sebaliknya, berupa siksaan, berupa derita. Karena itu ada kalimat Ar-Rahman, ada kalimat Ar-Rahim. Allah sediakan kenikmatan yang tak terhingga nanti di akhirat dengan semata-mata karena Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mencurahkan kenikmatan untuk selama-lamanya. Setelahnya kita hubungkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat melalui kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita diingatkan dengan ayat berikutnya, yaitu hari pembalasan. Adanya hari pembalasan diingatkan melalui surat ini supaya manusia berlomba untuk menjadi orang baik. Sebab kalau tidak ada balasan di akhirat, akan sama derajatnya orang yang jahat dengan orang yang tidak jahat. Bila tidak disediakan balasan di akhirat, mungkin antara perampok yang dengan yang dirampok sederajat nanti di akhirat. Karena adanya pembalasan, balasan surga dengan balasan neraka, maka keadilan Allah terasa nikmatnya saat ini juga, yaitu nikmat melaksanakan amal soleh untuk kepentingan orang lain tidak akan sia-sia karena pasti ada imbalan. Kemudian ketika ada yang menzalimi kita, kita tidak mampu membalas, tidak mampu melawan, sebetulnya tidak akan berarti tanpa perlawanan sama sekali karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyediakan imbalan bagi yang berbuat zalim. Dengan adanya ungkapan Maliki Yaumiddin, maka kita akan merasakan enak beramal baik, nikmat beramal saleh, dan akan terus meningkatkan amal saleh. Karena kita mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang menentang, orang yang menghalangi, Allah sediakan juga imbalan. Nah, dengan beberapa ayat ini dari mulai pertama sampai Maliki Yaumiddin, maka ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah. Karena itu di dalam hadis sebutkan, ketika orang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah memberikan jawaban dengan kalimat Hamidani Abdi, telah memuji kepada aku hambaku. Bila membaca Ar-Rahmanirrahim, Allah memberikan jawaban dengan kalimat Asna Alayya Abdi, telah menyanjung kepada aku hambaku. Dan bila dilanjutkan dengan Maliki Yaumiddin, Allah kembali memberikan jawaban dengan kalimat Majadani Abdi, telah memuliakan kepada aku hambaku. Pada saat Maliki Yaumiddin dibaca, maka seakan-akan kita dipanggil oleh Allah. Panggilannya bagaimana? Wahai hambaku, telah kau puji aku, telah kau sanjung aku, telah kau muliakan aku. Kini sudah tiba saatnya buat kamu untuk menghadap langsung kepada aku. Apa yang akan kau sampaikan kepada aku, silakan sampaikanlah. Setelah itu kita langsung menyatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami merendahkan diri serendah-rendahnya. Kami, bukan cuma aku, tapi juga keluarga aku, tetangga aku, teman-temanku, kawan-kawanku, dan semua hamba yang beriman padamu. Iyyaka na'budu. Kami sadar tidak mungkin dapat menyembah engkau dengan benar. Kami sadar tidak mungkin dapat menjaga diri dengan tepat dan benar tanpa pertolonganmu. Karena itu setelahnya menyatakan penghambaan diri serendah-rendahnya, merendahkan diri serendah-rendahnya, kami mohon kepadamu ya Allah pertolongan agar engkau berikan kepada kami bimbingan, taufik, hidayah dalam mengisi sisa umur hidup ini demi kepentingan pribadi, keluarga dan umat. Sungguh luar biasa. Nah, kalau begitu maka dari awal sampai Maliki Yaumiddin itu adalah merupakan tangga-tangga kita yang kita lalui untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Setelahnya sampai di tempat khusus dan kita mendapatkan panggilan dari Allah, silakan sampaikan apa yang kamu inginkan. Maka kita menyatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga Allah pun memberikan respon dengan kalimat Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini batas antara aku dengan hamba-Ku. Hamba yang minta aku yang memberi, hamba yang menyembah aku yang disembah, hamba yang lemah aku yang kuat, dan hamba yang merintih dan aku yang memperhatikan. Bagi hamba-Ku apa saja yang dia minta. Itu setelahnya seorang hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apa sih yang dimohon yang sebenarnya? Ya segala-galanya. Cuma difokuskan ke mana? Difokuskan kepada hidayah. Karena dengan adanya hidayah, apapun yang akan kita hadapi akan bermakna kalau ada hidayah dari Allah. Bila miskin, semakin rindu akan kenikmatan surga. Bila sakit, semakin rindu akan kesehatan di surga. Bila kaya, semakin termotivasi untuk mendapatkan kekayaan yang hakiki. Karena kekayaan di dunia cuma sebentar. Apabila sehat, semakin termotivasi untuk memanfaatkan kesehatan demi meraih kesehatan yang abadi nanti di akhirat. Bila mendapatkan jabatan, penghormatan dari orang kaya seperti ini, bagaimana kalau mendapatkan nikmat kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala? Semuanya kalau memang dengan hidayah akan mengantarkan kita untuk lebih bermakna di masa-masa mendatang. Karena itu, ihdinash shiratal mustaqim. Bimbinglah kami untuk menempuh jalan yang lurus. Allah gunakan kalimat as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dapat kita bedakan, jalan jauh tapi lurus, jalan dekat namun bolak-balik. Di ujung jalan ada tanda, mana yang dapat kita lihat? Tanda yang jauh apa tanda yang dekat? Kalau ukuran jalan tentu yang dekat lebih kelihatan, tapi karena bolak-balik tidak kelihatan. Namun jalan yang lurus walaupun jauh akan kelihatan. Orang yang sudah berada dalam al-Islam, entah masih panjang hidupnya di dunia atau besok akan meninggal, tujuan senantiasa kelihatan. Tujuan hidupnya senantiasa kelihatan. Mau surga apa mau neraka? Mau mendapatkan kesayangan Allah ataukah kesayangan manusia? Kelihatan selalu. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jadi kalimat jalan yang lurus ini adalah sifat untuk Al-Quran, sifat untuk Al-Islam. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang memang sudah berada jalan ini tentunya akan senantiasa terlihat tujuan hidup. Lalu di akhir diterangkan apa makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah dirasakan nikmatnya oleh orang terdahulu. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para mujahid. Apakah mereka kaya-kaya? Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi mereka meraih kenikmatan hidup yang hakiki. Apakah mereka sehat selalu? Ada yang sehat, ada yang sakit. Tapi an'amta alaihim, mereka mendapatkan nikmat dari engkau ya Allah. Kalimat nikmat disebut langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan hubungan nikmat disebut langsung kalimat kepada Allah an'amta, sedangkan kalau kemurkaan tidak disebut siapa yang murka. An'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ini ada huruf ta ini, artinya engkau. Untuk nikmat langsung sumbernya disebut engkau sumber kenikmatan ya Allah. Untuk ghadab yaitu kemurkaan tidak disebut siapa yang murka. Kenapa dibedakan? Karena kalau nikmat tanpa penyebab apapun turun dari Allah kepada kita. Kalau ghadab kemurkaan, tidak mungkin ada orang yang dimurkai Allah tanpa penyebab dari orang tersebut. Makanya tidak disebut siapa pelaku ghadabnya, tapi lebih disebut yang dimurkainya. Untuk nikmat diperlihatkan siapa yang memberi nikmat. Untuk murka kemurkaan tidak disebut yang memurkai, tapi siapa yang dimurkai. Karena penyebab kemurkaan mereka sendiri yang buat. Ini tentu kalimat an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, adalah para nabi, para rasul, adalah paling utama. Nabi Ayyub sakit 17 tahun, itu an'amta alaihim itu. Diberi nikmat oleh Allah. Berupa apa? Berupa menikmati sabar dalam keadaan sakit. Bukan sakitnya yang nikmat, tapi sabarnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, dicemoohkan, dituduh, difitnah. Kenikmatan yang Rasulullah terima yang mana? Bukan fitnahnya, bukan caciannya, tetapi kesabaran beliau menghadapi semuanya itu. Dan tampilnya beliau sebagai orang yang membuktikan pembawa rahmatan lil alamin. Itulah kenikmatan yang hakiki. Jadi kalau begitu ketika kita memohon, siratal ladzina an'amta alaihim, ingat siapa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim? Para ahli ibadah, para pejuang, bukan harta banyak. Nabi Sulaiman diberi harta yang berlimpah, ilmu yang sangat luar biasa, kedudukan yang tiada tandingannya, tapi kenikmatan yang hakikinya bukan dari segi hartanya. bukan dari segi keilmuannya, tapi dari segi kerendahan hatinya dengan kedudukan yang sangat tinggi, kerendahan hatinya dengan keilmuan yang sangat luas, dan juga kerendahan hatinya dengan harta yang sangat berlimpah. Buktinya di dalam surat An-Naml disebutkan bagaimana sifat Nabi Sulaiman ketika dia sudah merasakan kenikmatan yang berlimpah. Dia jalan menuju tempat yang akan didakwahi. Kemudian di perjalanan berhenti sejenak menyaksikan semut sedang konferensi, sedang rapat. Entah sedang rapat menjelang pemilu atau apa, enggak tahu dah. Nah, tiba-tiba pimpinan semut berkata, segera kalian masuk ke dalam lubang, kalau enggak nih Sulaiman bersama tentaranya bisa menginjak kalian. Nabi Sulaiman tersenyum. Kenapa? Kagum kepada pemimpin semut yang penuh perhatian kepada rakyat. Dia lebih mengutamakan rakyatnya ketimbang dirinya sendiri. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dia tersenyum kagum terhadap praktik penyelamatan rakyat melebihi dan mendahulukan dirinya sendiri. Tapi tidak sampai di situ, ada lanjutannya. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa adkhilni bi rahmatik fi 'ibadika as-salihin. Nabi Sulaiman langsung menghadap kepada Allah. Ya Allah, Engkau istimewakan aku di atas sekian banyak makhluk-Mu. Berarti tanggung jawabku pun istimewa di atas makhluk yang lain. Semakin banyak kenikmatan, tentunya semakin banyak juga tanggung jawab. Makanya ungkapan Nabi Sulaiman, auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Rabbku, bimbinglah aku agar mampu mensyukuri nikmat yang Kau curahkan kepada aku. Merasa belum mampu bersyukur. Nah, perjalanan panjang, terdengar burung piaraannya enggak ada. Dicari enggak ketemu. Kesel manusiawi, tapi tidak membiarkan dirinya kesel. Langsung berpikir bagaimana untuk supaya mengambil keputusan. Tetapi setelahnya berpikir mengambil keputusan, dia tidak memutuskan berlandaskan pikiran, tetapi dia menghadap kepada Allah. Bagaimana ungkapan Nabi Sulaiman? Fatafaqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Kalimat dia, la u'adzibannahu. Aw la azbahanna. Ini azaban syadida. Aw la azbahanna aw la ya'tiyanni bisultani mubin. Nabi Sulaiman menyatakan ketika burungnya tidak ada, dia berkata, la u'adzibanna azaban syadida, akan kusiksa siksaan yang layak buat makhluk yang sudah berdosa ini. Itu adalah manusianya, kemanusiaan beliau berbicara ingin menyiksa burung yang sudah pergi tanpa permisi. Untuk istilah permisinya burung saja kita enggak ngerti bagaimana burung memohon izin kepada Sulaiman.